Insya Allah kalau aku sudah kerja mapan, kamu tak lamar ya. Senang, senang bareng, susah bareng. Kenangan-kenangan, gue bakal jadi. Gue Toskot, Toskot, Toskot.